rasa senang bersama. Apa artinya berteman di belakang kau menikam? Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Sungguh tiada aku bersama.